من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Di pertemuan yang terakhir kita sampai ke dalam bab al-qira'ah. Di mana Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala membawakan hadis tentang isti'adahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi. Kemudian riwayat yang kedua terkadang juga ditambahi dengan lafaz a'udzu billahi samiil alim. Jadi ada tambahan as-samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Tsumma yaqra' bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha." Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim dan tidak menjaharkannya, yakni tidak mengeraskannya. Walaupun dia dalam kondisi salat jahriyah dan sebagai imam. Naam. Qala al-mu'allif rahimallah al-qira'atu ayatan-ayatan. Membaca Al-Fatihah dan juga surat setelahnya ayat per ayat, ayatan-ayatan, yakni ayat per ayat. Tsumma yaqra'u al-Fatihata wa yaqta'uha ayatan-ayatan. Kemudian membaca Al-Fatihah setelah isti'adzah tadi, membaca Al-Fatihah dan memotongnya ayat per ayat, yakni yang dimaksud yaqta' ini yaqif, mewaqafkan bacaan ayat per ayat. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim thumma yaqifu. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, kemudian waqaf, berhenti. Thumma yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqifu. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, ayat yang kedua. Kemudian dia waqaf di situ. Thumma yaqulu arrahmanirrahim. Kemudian membaca arrahmanirrahim. Thumma yaqifu, kemudian waqaf. Thumma yaqulu maliki yaumiddin. Kemudian membaca maliki yaumiddin. Wa hakadha, kata beliau, dan seperti ini ila akhiris surah, sampai kepada akhir surat. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha, dan demikian pula, kata beliau, cara pembacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Yaqifu ala ru'usil ayi. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu waqaf, berhenti pada awal-awal ayat. Wala yasiluha bima ba'daha, dan tidak kemudian menyambungnya dengan ayat berikutnya. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimallahu taala. Disebutkan di sini ada riwayat Abu Dawud, ya, dan yang lainnya. Disahihkan oleh beliau rahimahullah di dalam Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil nomor 343, yakni dari riwayat Ummu Salamah. Dari riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Riwayat Abu Dawud. Wa kana taratan yaqra'uha Malik Yaumiddin. Dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca ayat Malik Yaumiddin dengan tanpa mematkan mim. Tidak dibaca dengan mat ma gitu, tetapi dengan pendek. Qasr Malik Yaumiddin. Nah. Disebutkan pula tahrijnya di sini. Ya, Tamam Ar-Razi dalam Fawaid, Ibnu Abi Dawud dalam Al-Musahif, Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, Wal-Hakim, Al-Hakim An-Naisaburi, dan dia mensahihkannya disepakati oleh Adz-Dzahabi. Kata beliau, wa hadhil qira'atu mutawatiratun kal ula maliki. Qira'ah dengan mim yang pendek itu juga sama riwayatnya mutawatirah, mutawatir seperti qira'ah yang pertama Maliki itu. Qira'ah yang pertama yakni Maliki Yaumiddin dengan ma atau mim yang di mat panjang. Baik. Berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah rukniyatu al-Fatihah wa fadailuha. Rukniyah itu adalah rukunnya. Rukunnya Al-Fatihah, ya dimaksud Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Ada yang berbeda pendapat, tetapi tidak terkenal di kalangan kita. Wa fadailuha dan fadilah-fadilahnya. Wa kana yu'azzimu min sya'ni hadhihi surah. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengagungkan serta menggambarkan betapa besarnya kedudukan surat ini, yakni surat Al-Fatihah. Fakana yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata, tidak ada sholat, yakni tidak teranggap sah sholat itu, limalla yaqra'u fiha bifatihatil kitabi fasa'idan. Jadi ada tambah riwayat fasa'idan. Bagi orang yang tidak membaca di sholatnya Fatihatul Kitab fasa'idan atau lebih, atau dan lebih begitu. Fatihatul Kitab itu salah satu nama dari Al-Fatihah. Nama yang lainnya adalah As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang Al-Matsani, yakni yusna fi kulli raka'ah, dia diulang pada setiap rakaat. Walaqad atainaka sab'an minal matsani wal qur'anal azim, juga disebut dengan al-qur'anul azim, juga disebut dengan umul kitab, disebut dengan umul kitab, juga disebut dengan umul qur'an, ya. Itu juga salah satu nama dari Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah ini juga disebut dengan ar-ruqyah. Apa ruqyah? Ya ruqyah. Apa dalilnya? Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya membawakan riwayat yang saya ingat adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri atau sahabat yang lainnya, ketika mereka melakukan satu perjalanan, kemudian para sahabat ini hendak bertamu di satu kabilah, tetapi mereka menolaknya. Kemudian berlalu, tiba-tiba ada salah seorang dari kabilah tersebut, kaum tersebut, mengikuti mereka, menyusul mereka. Kemudian mengatakan, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Hal kana minkum min raqib? Begitu. Fa inna sayyidal qaumi ladig, atau sahih. Sahih. Karena sesungguhnya pemimpin kaum kami, pemimpin kabilah kami itu tersengat, kena sengatan binatang berbisa. Maka kemudian para sahabat tadi menghampiri kembali lagi ke kabilah tersebut, dan salah satu dari mereka mau untuk meruqyah dengan mempersyaratkan qati'in minal ghanam, beberapa ekor kambing. Itu dia mempersyaratkan, ini saya mau meruqyah, kalau nanti sembuh maka beri kami beberapa ekor kambing. Dan diterima oleh mereka. Diterima oleh mereka. Oleh sahabat ini dibacakan surat Al-Fatihah. Ya. Fabarik, ternyata langsung sembuh, bihamdillah. Bacakan Al-Fatihah langsung sembuh. Begitu. Begitu sampai kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berani membagi kambing-kambing tersebut kecuali setelah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya seraya mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Nah, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Dari sini Ibnu Katsir menyatakan salah satu nama sebutan untuk Al-Fatihah adalah ar-ruqyah. Gitu. Dan subhanallah, ruqyah itu termasuk dawaun najik, ya, jadi termasuk obat yang manjur sekali. Makanya kalau kita mungkin merasa sakit, ya, di satu bagian badan kita, cobalah untuk meruqyah dulu. Meruqyah diri sendiri. Karena yang dimakruhkan itu adalah meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Tapi kalau meruqyah diri sendiri tidak makruh. Bahkan itu sesuatu yang masyru' disyariatkan. Jadi yang disebutkan di dalam hadis tentang berapa? 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa hisab. Yang dimaksud tanpa hisab adalah tanpa azab. Itu adalah kemakruhan meminta orang lain, yastarkun, istirqa, meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Nah, kalau meminta orang lain untuk meruqyah orang lain bagaimana? Tidak makruh. Meminta orang lain untuk meruqyah orang lain, itu tidak masuk pula di hadis ini. Bukan yastarkun li ghairihi, yastarkun li nafsihi. Minta ruqyah bagi dirinya. Nah, al-muhim, salah satu nama dari Al-Fatihah adalah ar-ruqyah. Nah, jadi hadis ahakku ma'akhatum alaihi kitab Allah, ahakku ma'akhatum alaihi ajrun kitab Allah, gitu. Alhamdulillah sallallahu alaihi, yang paling berat untuk kalian itu menerima upah atau meminta upah itu adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Itu yang dimaksud adalah ruqyah. Gitu. Adapun kalau secara umum, misalnya seseorang minta untuk diajari membaca Al-Quran, kemudian si pengajarnya mempersyaratkan, gitu, saya mau ngajari Al-Quran tapi dengan gaji per jam misalnya, atau gaji per pertemuan, atau gaji per bulan, gitu misalnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Hal ini tidak diperbolehkan. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi, yang boleh meminta upah itu adalah dengan ruqyah. Sebagaimana adalah hadis yang sudah berlalu tadi. Selain ruqyah, tidak boleh memberi tarif, begitu ya. Nah, tidak boleh memberi tarif untuk mengajar Al-Quran misalnya. Wa fi lafdhin, kita kembali ke sifat salat. Di dalam sebuah riwayat, la tuzzi'u salatun la yaqra'u rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat di mana orang yang melakukannya tidak membaca Fatihatul Kitab, membaca Al-Fatihah. Naam. Wa taratan yaqul, dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidaj, hiya khidaj, hiya khidaj, ghairu tamam. Barang siapa melakukan satu salat yang dia tidak membaca Fatihatul Kitab padanya, fahiya khidajun, hiya khidajun, hiya khidaj. Jadi khidaj itu nakisoh disebut di sini. Maka sholatnya itu kurang, kurang, kurang, ghairu tamam, tidak sempurna. Ghairu tamam ini berarti tafsirnya dari Hidaj. Nah, wa yaqulu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Berarti maksudnya apa? Hadis apa Al-Qur'an? Hadis apa? Hadis Qudsi. Yang ini Nabi SAW meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak masuk di dalam Al-Qur'an. Dan ada perbedaan beberapa hukum ya, yang membedakan antara Al-Qur'an dengan hadis Qudsi. Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi as-sholat. As-sholat di sini maksud adalah Al-Fatihah. Ya. Adalah Al-Fatihah. Yani Al-Fatihah wa huwa min idlaqil qul wa iradatil juz'i ta'dhiman. As-sholat itu kan berbagai macam bacaan dan gerakan. Di antaranya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu cuma bagian dari sholat saja. Tetapi saking besarnya ya, kedudukan Al-Fatihah, sampai-sampai yang bagian ini itu disebut sholat begitu. Itu makanya beliau memberi judul, beliau tadi menyatakan yu'adzimu min sya'ni hadhihi surah. Adalah Nabi Muhammad SAW itu mengagungkan dan menggambarkan betapa tingginya kedudukan surat ini. Sampai-sampai disebut sebagai sholat gitu. Padahal dia hanya merupakan bagian dari sholat. Antara aku dan antara hambaku nisfa ini menjadi dua bagian. Fanisfuha li wa nisfuha li abdi. Setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Nah, wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Waqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, iqra'u yaqulul abdu, bacalah yaqulul abdu, hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala kemudian berfirman, hamadani abdi, hambaku memujiku. Wa yaqulul abdu, dan ketika hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, yaqulullah, Allah ta'ala berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa yaqulul abdu, dan ketika hamba mengucapkan maliki yaumiddin, yaqulullah ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Yaqulul abdu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala fahadihi baini wa baina abdi, maka inilah antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Begitu. Kita meminta pertolongan, ini adalah bagi kita. Gitu kan. Yang ya, awal-awal itu kan pujian kepada Allah, pujian kepada Allah. Begitu kan. Kemudian pernyataan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika iyyaka nasta'in, ya, salah satunya isti'anah itu kepada Allah ibadah, dan juga ada yang manfaatnya kembali kepada yang meminta. Meminta pertolongan itu tadi. Makanya Allah mengatakan, baini wa baina abdi, ini antara diriku dan hambaku. Yaqulul abdu, ketika hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala, Allah berfirman, fahaulai li abdi wa li abdi mas'al. Maka itu semua yang ada di ayat ini adalah bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah kepada jalan yang lurus ya. Baik itu hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk mendapatkan bimbingan ya, melalui Rasulullah SAW, kemudian disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para duat as-sunnah begitu, maupun hidayah taufik, ya, maupun hidayah taufik, maupun ya, sebagian kemarin dari santri memberi faedah jazakallahu khairah, ada yang mengatakan satu lagi hidayah as-sabat, hidayah as-sabat, yakni hidayah untuk bisa kokoh tetap di atas Islam, di atas sunnah. Siratul ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang sudah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, lah sifat jalan tersebut itu adalah jalannya bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat beramal tanpa ilmu. Makanya yang namanya mukmin, makanya yang namanya jalan yang lurus itu adalah berilmu sekaligus beramal. Berilmu sekaligus beramal. Itu. Qala fa haula ila abdi wa li abdi ma sa'ala. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikami, secara ringkasnya bahwa disebutkan qasamtu shalah baini wa baini abdi, aku membagi salat yakni Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku. Yang disebut dibagi di situ yang namanya ibadah, atau doa, ya. Itu ada dua, ada doa oleh ibadah, ada doa masalah. Kalau doanya ibadah, berarti itu yang semata-mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Lah doa yang masalah, yang permintaan, itu yang dia meminta kepada Allah untuk dirinya. Itu yang dimaksud. Naam. Wa kana yaqul ma anzalallahu azza wa jalla fit tawrati wala fil injil mithla umil qur'an wa hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah azza wa jalla ya, tidak pernah menurunkan di dalam Taurat maupun Injil yang sebanding dengan umul Qur'an, dengan Al-Fatihah. Wa hiya sab'ul mathani, dan Al-Fatihah ini adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Wal Qur'anul Azim alladzi utituhu, dan dia adalah Al-Qur'anul Azim. Nah, ini dalil untuk nama Al-Fatihah sebagai Al-Qur'anul Azim, ya, Al-Qur'an yang agung, yakni bacaan yang agung dan tinggi kedudukannya. Nah, alladzi utituhu, di mana aku diberi dengannya. Nah, di sini ucapan dari Al-Baji rahimahullah, ya. Al-Walid Al-Baji rahimahullah, ini di antara ulama Malikiyah, ya. Al-Baji Al-Maliki juga termasuk dari ulama usul, di antara fan beliau adalah usul fiqh. Yuridu qawlahu ta'ala walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, yakni Nabi SAW memaksudkan dengan ucapannya itu adalah firman Allah Azza wa Jal, sungguh-sungguh kami sudah memberimu 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran atau bacaan yang agung. Wasumiyat as-sab' li'anna sab'u ayat, disebutkan dengan as-sab' 7 karena dia memang 7 ayat. Wal-mathani, lalu al-mathani li'anna tusna fi kulli raka'ah ay tu'ad, karena dia selalu diulang pada setiap rakaat. Wa inna ma qila laha al-Qur'anul Azim, dan juga disebut dengan al-Qur'anul Azim ala makna takhsis laha bihadzal ism, untuk menunjukkan kekhususannya dengan nama ini. Bukan berarti kalau surat yang lain itu tidak memiliki sifat al-Qur'anul Azim, ya semuanya juga agung. Begitu. Wa in kana kullu syai' min al-Qur'an Qur'anan 'aziman. Kata beliau Al-Baji rahimahullah, segala sesuatu yang di dalam Al-Quran itu adalah bacaan yang agung. Kama yuqalu fil Ka'bah. Semisal ketika disebutkan tentang Ka'bah, Baitullah, dia adalah rumah Allah. Wa in kanatil buyutu kulluha lillah. Padahal kita tahu yang namanya al-buyut, yakni rumah-rumah, maksudnya masjid-masjid, itu adalah milik Allah SWT. Tapi kenapa untuk yang Ka'bah ini sampai khusus disebut Baitullah? Gitu. Karena untuk makna takhsis. Walakin ala sabil takhsis wa ta'zim lahu. Penyebutan itu adalah karena penghususan. Jadi ada keistimewaan tentang Ka'bah dan pengagungannya. Kalau di Al-Quran, maka keistimewaan Al-Fatihah dan pengagungan Al-Fatihah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatahu an yaqra'a biha fi salatih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan al-musi' salatahu, yakni yang kurang bagus di dalam menjalankan salatnya, an yaqra'a biha fi salatih, untuk dia membacanya di salatnya. Apa hadisnya? Idza qumta ila shalah fakabbir tsumma iqra' ma tayassara min al-Qur'an. Berarti ada satu faedah yang belum disampaikan kemarin. Di dalam hadis itu, hadis al-musik salatu alati la yusunu fi salatihi, idha kumta ila sholah, perhatikan, idha kumta ila sholah, kalau kamu kumta, yakni berdiri untuk sholat, fakabir, maka bertakbirlah. Jadi kalau takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri, sehingga kalau ada makmum yang masbuk, ya, makmum masbuk, kemudian dia mendapati imam dalam kondisi tidak berdiri rukuk misalnya atau sujud, ya, memang sunnahnya kan langsung fal yaf'al au fal yasna kama yasnaul imam, kata Nabi SAW, ya, dia lakukan gerakan seperti gerakannya imam. Tetapi ingat, takbiratul ihramnya itu sambil berdiri, jangan takbiratul ihramnya itu sambil ketika mau seperti gerakan mau rukuk. Sebagian ulama, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kalau dia takbiratul ihram itu tidak dalam kondisi berdiri, sudah sampai seperti rukuk begitu, maka batal sholatnya. Ya, ini yang diperhatikan ini. Ketika apa? Masbuk terutama kan. Ya, masbuk itu sabar dulu, berdiri dulu, Allahu Akbar, baru ikut. Ya. Karena takbiratul ihram itu dilakukan sambil berdiri. Ram. Kalau dia lakukan seperti ketika gerakan, jadi takbirnya sambil mau rukuk begini, maka itu seperti takbir intikal kan. Nah, seperti takbir intikal, yakni takbir perpindahan gerakan. Nah. Baik. Kemudian wa qala, dan Nabi SAW memerintahkan, kembali lagi, wa an yaqra biha fi salati. Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk membaca Al-Fatihah, untuk membaca Al-Fatihah. Wa qala liman lam yastati hifdhaha. Sekarang semisal ada orang dia baru masuk Islam, ketika sudah syahadat kemudian dia mandi kan, begitu kan tuntunannya ketika dia masuk Islam. Mandi sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian menyatakan sunnah mandi untuk dia masuk Islam itu. Yang pertama dilakukan adalah mengajari dia sholat, ya kan. Sedangkan kalau orang itu dia baru masuk Islam, terkadang masih susah, ya. Jangankan untuk menghafal Al-Fatihah itu, untuk syahadat saja dia itu kadang masih susah tadinya. Bagaimana ketika seseorang dia belum mampu untuk menghafal Al-Fatihah? Maka tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hala wala quwata illa billah. Mudah insyaallah ya, subhanallah Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Gitu. Naam. Wa qala lil musii' salatahu. Dan Nabi SAW juga berkata kepada orang yang dia kurang bagus dalam menjalankan sholatnya, fa in kana ma'aka Qur'an faqra bihi. Kalau kamu sudah memiliki bacaan Qur'an, maka bacalah dengannya. Wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa halilhu, itu. Jika belum, maka bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Seperti tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Nah, seperti ini. Sedikit faedah tambahan. Disebutkan ya, ana bawakan secara ringkas saja dari Al-Mughni. Kata Ibnu Qudama, al-isti'adzatu qabla al-qira'ati fi sholati sunnah. Jadi isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya sunnah. Jadi kalaupun seseorang dia langsung bismillahirrahmanirrahim, maka tetap sah. Itu Allah Ta'ala mengatakan, faidha qara'at al-Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ya. Wasifatul isti'adah an yakula a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Adapun bacaan isti'adah, seseorang dia mengucapkan a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza qawlu Abi Hanifah wa Syafi'i lil berdasarkan ayat tadi, lil ayah. Jadi pendapatnya Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i itu seperti ini berdasarkan ayat tadi. Fastaid billah berarti a'udzubillah minasyaitonir rajim. Fastaid billah minasyaitonir rajim. Ada di surat An-Nahl ayat 98. Wa an Ahmad, adapun riwayat dari Imam Ahmad, annahu yaqulu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udhu billahi ditambah as-sami'il alim minas syaitonir rojim. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan ayat juga di dalam surat Fussilat ayat 36, fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Fasta'id billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Berarti ada as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasyaitonir rajim. Itu. Kata Ibnu Qudamah, wa hadza kulluhu wasi'. Ini perkaranya luas, wa kaifa ma ista'adza fa huwa hasan. Mau dengan cara yang manapun dia baik. Wa yusiru al-isti'adza wa la yajharu biha. La 'alamu fi khilafan. Untuk isti'adza ini, kalau dibaca maka dibaca dengan sir dan tidak dikeraskan. Kata Ibnu Qudamah, la a'lamu fihi khilafan, aku tidak mendapati ada khilaf, perbedaan ulama di situ. Nah, ini intinya selesai dari Al-Mughni dengan ringkas saja. Subhanallah ya, salah satu adab bagi kita yakni jangan cepat-cepat menyatakan ijma. Gitu. Ini sudah ijma ini, gara-gara kita tidak tahu ada khilaf. Belum mengatakan la a'lamu fi khilafan, aku tidak mau ada khilaf di situ. Jadi tidak langsung menyatakan ini adalah ijma. Begitu. Ya al-muhim, yakni isti'adzah dibaca dengan sir. Naam. Nah, permasalahan berikutnya, apakah bismillahirrahmanirrahim itu ayat di dalam Al-Fatihah atau bukan? Ataukah bismillahirrahmanirrahim itu adalah bacaan basmalah untuk memulai surat Al-Fatihah? Berarti dari alhamdulillahirrabbilalamin sama seperti surat-surat yang lain. Itu kecuali At-Taubah ya. Kecuali At-Taubah. Maka jawabannya bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat di dalam Al-Fatihah. Tentu sudah ada khilaf ya. Sudah ada khilaf, tetapi berdasarkan nas hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tum alhamdulillah, kalau kalian membaca alhamdulillah, yakni membaca Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha umul Qur'an wa umul kitab wassabu'ul mathani. Karena Al-Fatihah ini adalah umul Qur'an, dia juga umul kitab dan asabul mathani. Tadi sudah lewat. Kemudian wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Ini dia. Dan bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Yani salah satu dari ayat Al-Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu dari ayat Al-Fatihah. Ini ana lupa menomori. Seingat ana itu nomornya 1184. Jadi ada di dalam As-Sahihah. Ya, As-Sahihah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. As-Sahihah nomor 1184. Nah sekarang bagaimana dengan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, atau salah satu dari keduanya. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar, dan di belakang Abu Bakar, Anas bin Malik atau Ibnu Umar, wa Umar, dan aku sholat di belakang Umar, wa Utsman, dan juga di belakang Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Falam asma, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ini? Maka cara menjamaknya adalah, yang pertama, bismillahirrahmanirrahim itu dibaca karena dia salah satu ayat di dalam Al-Fatihah. Yang kedua, bahwa yang sunnah ya, fi'liyah ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca tapi tidak dikeraskan. Jadi yang dimaksud oleh sahabat ini tadi bahwa dia tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim, yakni mendengar sebagai makmum. Mendengar sebagai makmum yakni bacaan basmalahnya tidak dikeraskan. Jadi tetap dibaca bismillahirrahmanirrahim tapi dengan sir. Gitu. Nah. Tapi sekali lagi seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa khilaf antara jahr dan sir itu khilaf yang ringan gitu ya. Kalau sekali lagi kalau antum misalnya disuruh mengimami di satu daerah yang di situ mazhab masyarakatnya adalah basmalah itu harus keras. Kalau tidak dibaca keras nanti dikira tidak dibaca. Kalau dikira tidak dibaca berarti dia mengatakan bahwa sholatnya batal sehingga kemudian nanti mengulang sholat setelah antum salam gitu. Maka antum sebagai imam yang hikmah adalah membaca keras basmalah tersebut. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.